Malam hari ini hadir bareng Spasio Musik, the best koplonya Jawa Timur. Si cantik untuk Anda, Vita. Mereka safari, mereka.